قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. Berkata al-musannif al-hafiz ibn Hajar rahimahullah, bab tentang salat gerhana. Ikhwani al-kiram rahimanillah wa iyyakum ajma'in, insyaallah malam hari ini kita akan membicarakan tentang kaifiat, tata cara penyelenggaraan salat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sebagian ulama mengambil intisari daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun." Fussilat 37. Dari ayat ini mereka menyimpulkan bahwa ayat ini dalamnya ada perintah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bukan sujud kepada matahari ataupun bulan. Mereka mengambil kesimpulan ayat ini mengisyaratkan tentang perintah menyelenggarakan salat gerhana matahari ataupun bulan. Karena ketika terjadi dua tanda besar ini, sebagian makhluk ada yang takjub, ta'zim, mengagungkan matahari sehingga menyembahnya. Sebagian mengagungkan bulan sehingga menyembahnya. Apalagi ketika terjadi gerhana matahari ataupun bulan. Terjadinya gerhana matahari yaitu ketika bulan itu berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Jikalah bulan itu menutupi sepenuhnya matahari di sebagian tempat di bumi ini, maka itu disebut dengan gerhana al-kulli, gerhana yang sifatnya umum, terkadang hilang matahari beberapa saat. Adapun gerhana bulan itu terjadi ketika bumi terletak di antara matahari dan bulan. Ketika bulan ditutupi cahayanya oleh bumi, maka disebut gerhana bulan. Dan orang-orang jahiliyah memiliki banyak etikat tentang perkara ini. Mungkin masyarakat di negeri kita dahulu kala pun menganggap mungkin ketika terjadi gerhana berbagai macam bentuk keyakinan-keyakinan yang bukan daripada Islam. Ada yang mengatakan matahari dimakan naga, matahari dimakan raksasa. Akhirnya untuk mengusir raksasa mereka pukul-pukul bambu, bunyi-bunyikan bunyian dan seterusnya. Ini itikad yang ada di sebagian manusia. Dan sebagian menganggap terjadinya matahari ini menunjukkan kelahiran orang besar atau meninggalnya orang besar. Ini semua adalah merupakan adat istiadat jahiliyah yang Islam datang menuntuhkannya. Islam membangun pemahaman bahwasanya ini semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mampu, Allah berkuasa merubah kebiasaan peredaran matahari, peredaran bulan, sehingga suatu saat tengah-tengah siang bolong pun dengan terjadinya gerhana matahari cahayanya hilang sama sekali. Tentunya manusia, ya, apalagi dahulu mereka belum sampai kepada tingkat ilmu pengetahuan yang kita dapatkan sekarang ini, mereka tentu kaget bagaimana mungkin matahari hilang tiba-tiba. Maka mereka kait-kaitkan dengan berbagai macam ragam dongengan, cerita-cerita dan seterusnya. Adapun hadis yang membicarakan tentang perkara ini, berkata al-musannif rahimahullah, "An al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala, inkasafat asy-syamsu 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim. Faqala an-nas, انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجلي. والبخاري من حديث أبي بكرة فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. Dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah Ta'ala meridainya, dia berkata, In kasafatis syamsu ala ahdi Rasulullah, terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah. Terjadi peristiwa itu yauma mata Ibrahim, ketika wafat Ibrahim anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah dari Maria al-Qibtiyah. Ketika Raja Mesir mengirim dua orang, yakni budak wanita, sebagai hadiah kepada Rasulullah, maka yang satu diberikan kepada Hasan bin Thabit, kepada penyair Rasulullah Hasan, dan yang satu bernama Maria dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah anak Rasulullah yang bernama Ibrahim. Kelahiran anak ini terjadi pada bulan Dzulhijjah, pada tahun ke-8 Hijriah. Dan beliau, yakni Ibrahim alaihissalam, sempat hidup selama 18 bulan, setahun lebih 6 bulan. Kemudian meninggal. Meninggalnya Ibrahim alaihissalam ini tepat ketika terjadi peristiwa besar gerhana matahari. Maka faqala an-nas, berkata ketika itu masyarakat, tentunya yang mereka masih terkait dengan i'tiqad agama sebelumnya jahiliyah, in kasafati syamsu li mauti Ibrahim, ini pasti terjadi peristiwa gerhana ini karena memperingati matinya Ibrahim. Ini persepsi mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin merubah tradisi yang telah mengurat dan mengakar pada masyarakat jahiliyah, yang senantiasa mengkaitkan sesuatu peristiwa di bumi dengan kejadian-kejadian di langit, sampai ada muncul namanya ilmu an-nujum, ilmu perbintangan, yang mereka mengkaitkan antara kejadian-kejadian bintang-bintang di langit dengan nasib seseorang. Itu syirik. Sebagaimana anggapan masyarakat jahiliyah, mutirna binaw'i kadha, jika terbit bulan ini kami pun dapat hujan. Ya, sebagaimana yang berkembang sekarang, itu antum masih dapati sisa-sisa keyakinan masyarakat jahiliyah yang masih sampai sekarang diyakini sebagian daripada kaum muslimin, berupa bintang-bintang. Kelahiran bulan Januari maka bintangnya ini, Februari maka bintangnya ini, dari sekian Februari sampai sekian bintangnya ini, apa namanya, Pisces, apalagi apa Gemini, apalagi Libra, masing-masing orang senantiasa melihat bintangnya. Bintangnya Gemini lahir pada bulan Juni, Libra ini sifatnya seperti ini. Ini semua adalah sisa-sisa daripada keyakinan-keyakinan masyarakat jahiliyah yang dia syirik, kesyirikan, yang meyakini nasibnya bergantung dengan bintang ini muncul, bintang ini tenggelam, maka dia telah berbuat kesyirikan. Enggak ada kaitannya, ya, dengan nasib manusia di bumi ini, enggak. Itu ilmu nujum yang dilarang, masuk daripada bagian sihir. Adapun apa namanya, untuk meneliti perjalanan bintang, perjalanan matahari yang tidak dikaitkan dengan apa namanya ramalan, ramal-meramal, tidak ada masalah. Meramal nasib dan seterusnya hanyalah dikaitkan dengan musim dan seterusnya. Ini tidak mengapa mempelajarinya untuk mengetahui arah, untuk mengetahui kiblat, untuk mengetahui apa namanya, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia, mengetahui hal-hal tertentu yang tidak berkaitan dengan nasib, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Maka Rasulullah SAW membantah ungkapan ini. Rasulullah tidak ingin anaknya itu, walaupun anak Nabi sekalipun, tidak ingin dilebihkan daripada posisinya sebagai hamba, sebagai manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Kata beliau, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda daripada sekian tanda-tanda daripada Allah SWT, menunjukkan kebesarannya. Begitu besarnya penciptaan langit dan bumi, lebih besar lagi penciptaan matahari. Meskipun demikian, la yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatih, tidak pernah kedua-duanya itu terjadi, gerhana matahari ataupun bulan, menunjukkan matinya seseorang ataupun lahirnya seseorang. Bukan itu perkaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka apa yang harus diperbuat ketika ini terjadi, karena ini merupakan tanda besar. Fa idza ra'aytumuhuma fad'ullah. Andai kata kalian melihat kedua-duanya terjadi, maksudnya gerhana matahari ataupun bulan, maka berdoalah kepada Allah. Wasallu, salatlah kalian, hatta tankashif, sampai gerhana itu selesai. Maka kata-kata fasallu, wasallu, salatlah kalian, ini menunjukkan perintah melaksanakan salat apa? Gerhana. Dalam riwayat Bukhari, hatta tanjaliya, sampai gerhana tersebut usai, sampai bulan nampak kembali, atau sampai matahari nampak kembali, salatlah kalian. Wal Bukhari min hadits Abi Bakrah, dan dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, fasallu wad'u, salatlah kalian, berdoalah, hatta yang kasyifa ma bikum, sampai hilang yang terjadi dengan kalian, maksudnya sampai hilang kejadian gerhana tersebut. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, dari hadis yang mulia ini kita banyak mengambil pelajaran-pelajaran penting dalam agama kita. Bahwasanya pernah, yang pertama, pernah terjadi gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat anaknya Ibrahim alaihi salam. Berkata Al-Mubarak Furi, sepakat para ahli sejarah, sesuai dengan hitungan ilmu falak, gerhana yang terjadi pada masa Rasulullah ketika meninggal anaknya Ibrahim itu terjadi pada tanggal 28 ataupun 29 daripada bulan Syawal tahun ke-10 Hijriah. Dalam hitungan kalender Masehinya, pada tanggal 27 Januari tahun 632 Hijriah pada jam 8.30 pagi. Subhanallah. Ilmu ini sampai bisa menghitung kapan terjadi pada masa Rasulullah. Ini ilmu falak yang dibolehkan. Sampai jamnya tahu dia, terjadi pada jam 8.30. Sampai harinya tahu, bulannya tahu. Ibrahim adalah anak Rasulullah yang lahir daripada rahim Maria al-Qibtiyah. Hidup hanya sekitar 18 bulan, kemudian dia meninggal. Alangkah sedihnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat putranya ini dalam kondisi sakarat, si pangkuannya meninggal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anaknya dalam kondisi sakarat, al-ainu tadma', air mata ini meleleh, wal qalbu yahzan, hati ini bersedih, wala naqulu illa ma yurdir rabb, tetapi kami tidak akan mengeluarkan perkataan keluhan, apalagi namanya ratapan, kecuali perkataan yang diridhai oleh Rabb. Wa inna alayka ya Ibrahim la mahzunun, dalam riwayat wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami wahai Ibrahim berpisah denganmu adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Hadis ini dikutip oleh Bukhari dan Muslim, Abu Dawud serta Ahmad. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Kemudian dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara la yankisifani limauti ahadin wala lihayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah bergerhana karena matinya seorang ataupun karena hidupnya, lahirnya. Walakinnahuma ayatani min ayatillah. Tapi keduanya merupakan tanda daripada sekian tanda-tanda Allah. Yukhawifullahu bihima ibadah. Ya Allah mendatangkan rasa takut terhadap para hamba-hambanya. Wa qala ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah berfirman, tidaklah kami mengirim tanda-tanda kecuali agar mereka takut kepada kami, kata Allah SWT. Al-Isra ayat 29. Tujuannya menyadarkan manusia, ini tanda-tanda besar, tidaklah mereka sadar di balik ini ada yang menciptakan matahari dan bulan. Dia mampu menghilangkan cahayanya jika dia mau, dalam kondisi terang benderang, ya. Yang namanya gerhana bulan tidak terjadi kecuali pada ayyamul bid, pada ketika sempurna bulan 13, 14, 15. Begitu sempurnanya tiba-tiba hilang cahayanya. Demikian juga matahari ketika telah begitu terang benderang jam 8.30 terang benderang, tiba-tiba hilang cahayanya, gelap, dunia jadi gelap. Ini semuanya untuk membuktikan kebesaran Allah agar hamba takut kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, dalam peristiwa ini terdapat pelajaran bahwasanya Rasulullah menghilangkan daripada umat keyakinan yang batil, khurafat, alangkah banyaknya khurafat, ya, yang dihilangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai saat ini masih banyak khurafat yang ada di benak sebagian daripada kaum muslimin. Banyak khurafat, banyak sekali khurafat-khurafat yang enggak masuk akal. Ya, menahan supaya enggak turun hujan, mereka letakkan cabai merah, bawang, ini khurafat. Campakkan celana ke atas baju, ke atas atap supaya hujan enggak turun. Ini semua khurafat. Banyak sekali khurafat. Nabrak kucing, kalau enggak dikuburkan nanti celaka. Ini khurafat. Maka Rasulullah menghilangkan segala macam bentuk khurafat ini, menjelaskan kepada mereka enggak ada kaitannya antara hidupnya seorang mati seorang dengan peristiwa gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan ini membatalkan segala macam bentuk ramalan-ramalan ahli nujum yang senantiasa mengkaitkan kejadian di bumi dengan bintang-bintang di langit. Sekarang masih ada itu, antum datang nanti lihat tangan, lihat jari-jari tangan, tanggal lahir kapan, masih banyak. Ini ramalan-ramalan yang syirik hukumnya, ya, meramal ke depan sampai itu disiarkan di, mungkin disiarkan di televisi-televisi negeri ini, ya, meramal nasib. Ini semua wallahi syirkun akbar mukhrijun minal millah jika diyakini, syirik besar mengeluarkan daripada agama jika diyakini. Bahaya, karena konsekuensinya dia mendustakan perkataan Allah SWT tentang perkara gaib ke depan, hanya Allah yang tahu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah SWT. Apalagi dalam bentuk apa namanya, kirim SMS, ketik rek ini, ramalan nasib anda, syirik. Ini syirik akbar. Jangan antum terpedaya. Orang-orang yang percaya dengan seperti ini senantiasa akan dirundung kemalangan, ketakutan dan seterusnya, karena enggak yakin kepada Allah SWT. Cobalah orang yang bergantung dengan jimat. Kalau jimatnya tinggal, batunya tinggal, mungkin dia akan selalu was-was di jalan. Tinggal barang itu, bahaya ini, musibah ini. Akhirnya enggak konsen, dia pun bawa mobil nabrak. Bahaya. Maka tidak ada, tidak boleh dikaitkan kejadian di bumi ini dengan peristiwa-peristiwa di langit. Ini batil. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan disyariatkannya penyelenggaraan salat gerhana, gerhana bulan ataupun matahari. Hadis ini menjelaskan tentang anjuran untuk banyak-banyak berdoa, beristighfar kepada Allah ketika peristiwa ini terjadi, sehingga selesai gerhana. Dan hukum perintah asal muasalnya adalah wajib dikerjakan. Tetapi kesepakatan para ulama bahwasanya salat gerhana hukumnya adalah sunnah yang ditekankan, tidak sampai kepada tingkat wajib. Di dalam peristiwa gerhana ini, ikhwan, di antara sunnah yang Rasulullah ajarkan untuk mengumpulkan orang adalah dengan menyeru mereka agar datang ke masjid dengan seruan as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah. Dan ini hanya dipakai Nabi untuk mengumpulkan orang ketika peristiwa gerhana saja. As-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah, salat tempat berkumpul, salat yang mengumpulkan manusia, berkumpullah untuk salat. Begitulah kira-kira maknanya. Maka tidak disunnahkan, bahkan tidak diajarkan menyeru orang agar datang untuk melaksanakan salat gerhana matahari ataupun bulan dengan adzan, enggak. Sebagaimana tidak perlu disunnahkan untuk memulai berbagai macam bentuk salat-salat sunnah selain daripada salat ini dengan ungkapan as-salatu jami'ah. Tidak Idul Fitri, tidak pula Idul Adha, tidak pula tarawih. Karena di masyarakat yang kita lihat berkembang, ya, mereka selalu menggunakan kata-kata ini untuk salat-salat sunnah, Idul Fitri, Idul Adha, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Enggak ada dasarnya. Kecuali dalam salat gerhana saja. Karena gerhana tidak semua orang tahu. Ada pun Idul Fitri orang tahu, Idul Adha orang siap-siap karenanya. Gerhana orang enggak tahu, kadang-kadang malam. Ya. Pernah itu gerhana di Madinah. Ketika kita belajar di sana, maka diserukan ketika itu melalui masjid, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Enggak tahu kita. Dalam kondisi kita mungkin terlelap tidur dan seterusnya. Diselenggarakanlah salat gerhana. Makanya dengan ucapan as-salatu jami'ah menyeru mereka. Adapun tarawih, orang semua sudah tahu, mereka sudah siap-siap, enggak perlu kata-kata as-salatu jami'ah, enggak ada. Makanya berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, "Wa ijma' al-muslimun 'ala annahu la yushra'u fi haqqiha adzan." Sepakat kaum muslimin tidak ada disyariatkan untuk mengumandangkan adzan bagi salat ini. Kapan dimulai salat ini? Dimulai ketika mulai terjadinya gerhana sampai gerhana selesai. Ya. Kalaupun ternyata salatnya telah selesai sementara gerhananya belum selesai, maka tidak mengapa dan tidak perlu diulangi. Tapi hendaklah digunakan untuk banyak-banyak berdoa, beristighfar. Dan dalam kisah yang mulia ini kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berupaya untuk memberikan penjelasan terhadap umatnya. Ketika umatnya orang-orang menggagungkan kematian anaknya, Rasulullah enggak benarkan. Itu adalah merupakan usturah, dongengan, takhayul. Beliau terangkan kepada kaum muslimin bahwasanya peristiwa ini bukan karena meninggal ataupun lahirnya seseorang. Tapi Allah ingin memberikan kepada umat ini, kepada manusia, pelajaran bahwasanya Allah berkuasa merubah kejadian yang biasa menjadi luar biasa agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah rasul yang diberikan kepadanya wahyu, tapi dia juga adalah manusia seperti kita yang ditimpa penyakit, ditimpa kesedihan, ditimpa kemalangan, hilang kekasih-kekasih hatinya, meninggal istrinya Khadijah, meninggal pamannya Abu Talib, meninggal anaknya Ibrahim, kalah dalam berperang, disakiti makhluk. Allah SWT memberikan hal ini, berbagai macam cobaan ini kepada Rasulullah, sebagaimana hal ini juga akan dialami oleh manusia-manusia lainnya. Dengannya Allah SWT menguji iman seorang hamba, ketegarannya, kesabarannya, dan dengannya Allah menambah banyak sekali ganjaran-ganjaran pahala dan kesabarannya. Musibah yang Allah turunkan kepada manusia, jika dihadapi dengan sabar, akan menambah ganjaran pahala yang tak terhingga sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan Rasulullah, fa idza ra'aytumuhuma, kalaulah kalian melihat keduanya, maka berdoalah dan salat. Dari ungkapan berdoalah dan salat ini menunjukkan bahwasanya untuk menetapkan gerhana itu dengan melihat dengan pandangan mata. Kata Rasulullah, fa idza ra'aytumuhuma, kalaulah kalian melihat keduanya. Berarti ikhwan rahimakumullah, dalam menetapkan gerhana itu adalah pandangan mata, bukan hisab. Kalaulah hisab menentukan akan terjadi gerhana pada hari ini, tapi mata tidak melihat karena tertutup awan contohnya atau mendung, maka tidak melaksanakan sholat ketika itu. Sebagaimana dengan puasa, kalaulah ilmu hisab menetapkan akan datang puasa tepat pada hari ini, tapi ketika hari tersebut malamnya kita enggak lihat bulan atau sorenya enggak ada bulan, tertutup dengan awan mendung, tetap dianggap belum berpuasa, belum masuk bulan puasa. Maka yang menjadi standar penetapan gerhana adalah ru'yah ainiyah, melihat bulan, bukan hisab. Sebagaimana standar menetapkan masuknya Ramadan ataupun keluarnya Ramadan adalah ru'yah ainiyah, melihat dengan pandangan mata, pandangan mata telanjang, bukan dengan teleskop, enggak. Standarnya pandangan mata telanjang. Andai kata pandangan enggak dapat nembus, teleskop menembus, enggak jadi hujjah. Kemudian terjadi di antara ulama perselisihan, apakah dianjurkan dalam penyelenggaraan salat gerhana ini khutbah atau tidak? Ada perselisihan di kalangan ulama ahli fiqih. Adapun pendapat imam yang tiga bahwasanya enggak ada khutbah. Tidak ada khutbah. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya dalam salat gerhana ini juga disunahkan bagi imam untuk berkhutbah. Inilah madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Ishaq bin Rahawai. Dan ini pula madhab kebanyakan ahli hadis. Disunahkan berkhutbah, memberikan pelajaran kepada umat, memberikan kepada mereka ancaman-ancaman. Karena Nabi, kata mereka, kata dalil, kata pendapat yang kedua ini, Nabi SAW ketika terjadi gerhana beliau berkhutbah memberingatkan kepada manusia, menasihatkan manusia. Rasulullah menghilangkan daripada mereka persepsi bahwasanya gerhana terjadi karena meninggalnya anaknya. Maka tetap disunnahkan untuk berkhutbah. Adapun dalam pandangan ulama-ulama selain beliau, Abu Hanifah, Malik, riwayat daripada Imam Ahmad, tidak ada khutbah dalam penyelenggaraan salat ini. Tapi ahlul hadis madhabnya Syafi'i ada khutbah. Ini lebih rajih insyaallah taala. Adapun hadis yang kedua, siapa yang baca? Fadhol. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala musannif rahimahullahu taala, وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءة فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه وهذا لفظ المسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي As-salatu jami'ah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salat al-kusuf bi qira'atihi fa shalla arba'a raka'atin fi raq'atayn wa arba'a sajadatin muttafaqun alayhi wa hadha lafdhu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menjaharkan, mengkuatkan bacaan dalam salat kusuf, dalam salat gerhana. Ya, gerhana matahari siang hari Rasul kerjakan, maka beliau membaca bacaannya dengan jahar. Padahal kita ketahui sholat siang itu biasanya sholat sir, tapi karena berkumpulnya manusia, maka disunahkan untuk menjaharkannya seperti Idul Fitri, Idul Adha, walaupun siang, sholat Jumat. Kenapa dijaharkan? Ketika orang berkumpul, agar orang mendengarkan bacaan Al-Quran, manusia mendengarkan tilawat Al-Quran. Maka ketika gerhana pun, gerhana matahari ataupun gerhana bulan, Rasulullah membaca dengan jahar. Itu yang telah diceritakan kepada kita oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Fasalla arba'a raka'atin fi raka'atain. Maka beliau salat dengan 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Biasanya ikhwan rahimakumullah, ya, dalam 2 rakaat 2 kali ruku. Ya kan? Ruku, i'tidal, sujud. Selesai 1 rakaat. Seperti subuh yang 2 rakaat, berapa kali rukunya? 2 kali. Sebagaimana sujudnya, ya, apa namanya? Sujudnya setiap kali sujud 2 kali. Ada pun rukunya 2 kali. Tapi pada peristiwa gerhana matahari, Rasulullah SAW menambah rukuknya dalam 1 rakaat 2 kali. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, biasa membaca Fatihah. Selepas itu beliau membaca surat yang panjang. Dianggap dengan 2 rakaat selesailah, selesailah gerhana. Setelah itu beliau rukuk. Setelah rukuk i'tidal, kemudian beliau kembali membaca Fatihah, kemudian membaca surat. Setelah itu rukuk kembali i'tidal, baru sujud. Jadi berapa kali rukuknya? 1 rakaat 2 kali rukuknya. Maka dalam 2 rakaat rukuknya 4 kali. Dalam 2 rakaat rukuknya 4 kali. Inilah tata cara penyelenggaraan sholat gerhana, baik matahari maupun bulan. Walaupun kelak akan disebutkan beberapa riwayat, ya, yang menyelisihi ini. Tapi inilah yang mu'awwal, inilah yang menjadi sandaran, inilah diamalkan. 1 kali ruku, 1 rakaat, 2 kali ruku. Paham antum ini? Paham kan? Selesai baca Fatihah, baca surat, setelah itu ruku. Bangun daripada ruku, kemudian kembali baca Fatihah lagi, baca kembali surat, ruku kembali, baru bangun lagi, baru sujud. 1 rakaat, nanti setelah itu bangun pada rakaat kedua. Baca Fatihah, baca surat, ruku. Bangun daripada ruku, baca lagi Fatihah, baca surat, ruku kembali. Bangun daripada ruku, baru sujud. Paham antum? Jelas insyaallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tata cara salat jahar, salat kusuf gerhana. Di antaranya hendaklah dikerjakan dengan jahar, dengan bacaan dikeraskan walaupun pada siang hari. Tentunya karena itu tempat berkumpulnya manusia, agar mereka mendengarkan Quran, menghayati maknanya, mendalami kandungannya. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, yasihhu an tusalla jama'atan wa afrada. Salat kusuf ini sebagaimana boleh diselenggarakan berjamaah, boleh pula dikerjakan sendiri-sendiri. Misalnya perempuan di rumahnya, dia salat kusuf di rumah. Walaupun yang lebih utama adalah menyelenggarakannya di masjid berjamaah, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Amr, Nabi berkata dalam khutbahnya, "Fafza'u ilal masajid." Hendaklah kalian segera menuju masjid untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun bilangan rakaatnya 2 rakaat, sama sebagaimana salat sunnah lainnya, tapi dengan 4 ruku. Dan dalam hadis ini tidak ada adzan ataupun qomat diselenggarakan sebagaimana penyelenggaraan salat-salat sunnah lainnya, Idul Fitri dan lain-lainnya. Tapi hanyalah diserukan dengan seruan as-salatu jami'ah. Apakah dibutuhkan untuk diulang-ulangi As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Wallahu ta'ala alam, yang zahir entahlah disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau anda kata as-salatu jami'ah, orang enggak dengar, enggak memperhatikannya, tidak mengapa untuk diulangi lagi agar mereka mendengar, agar mereka berkumpul. Karena tujuannya adalah mengingatkan manusia untuk berkumpul. Naam. Adapun kaifiat salat ini setelah tadi terjelaskan tentang dua rakaat, empat kali ruku, hendaklah pada rakaat pertama, berdiri yang pertama kali, dibaca bacaan yang panjang, kemudian ruku dengan ruku yang panjang, kemudian dia bangun kembali membaca surat dan Fatihah. Hendaklah suratnya dipendekkan lebih daripada yang pertama, kemudian rukuknya pun hendaklah dipendekkan daripada rukuk yang pertama, dan begitulah selanjutnya. Ya, rakaat yang ketiga, bangun pada rakaat kedua, berdiri yang pertama, lebih pendek bacanya daripada rakaat yang pertama, daripada rukuk yang pertama, daripada rukuk yang kedua, dan seterusnya. Pokoknya panjang, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Itu sunnahnya. Setelah selesai, maka beliau pun berpidato kepada manusia. Maka dianjurkan dalam salat ini untuk memperpanjang rukuk maupun sujud. Dimulai sejak terjadinya gerhana sehingga selesainya gerhana. Dan khutbah itu adalah perkara yang sunnahkan. Kalaupun ditinggalkan tidak mengapa. Kalau anda kata dibutuhkan untuk memberikan kepada manusia pelajaran karena waktunya tepat, maka tentunya lebih dianjurkan untuk menyampaikan sedikit wejangan dalam berkhutbah. Nah, kita baca hadis yang berikutnya. Fadal. Waqala musannifu rahimahullah wa'ani bin Abbasin radiyallahu anhuma qala in khasafati syamsu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فصلى فقام قياما طويلا نهوى من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية المسلم صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن علي مثل ذلك وله عن جابر صلى ستا ركعات بأربع سجدات ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, in khasafatis syamsu ala ahli Rasulillah, telah terjadi gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalla, maka beliau pun salat karenanya, faqama qiyaman tawila, maka beliau berdiri yang panjang nahwan min qiraati suratil Baqarah, kira-kira sepanjang bacaan surat Baqarah. Berapa ayat itu? 200 sekian ayat panjang. Berapa ayat Al-Baqarah? 200 berapa? Panjang. Sebegitulah berdiri Rasulullah pada rakaat pertama. Subhanallah. Panjang. Thumma raka'a ruku'an tawilah. Kemudian itu, setelah itu dia pun ruku', ruku' yang panjang. Jadi apa yang dibaca ketika ruku' itu? Pujian kepada Allah. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Berapa kali? Terserah, sepanjang-panjangnya baca. Terus puji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma raka'a ruku'an tawila, thumma rafa'a. Kemudian dia bangun kembali. Faqama qiyaman tawila. Kemudian dia pun kembali berdiri, berdiri yang panjang. Wahuwa dunal qiyamil awal. Yang dia tidak sepanjang kala pertama kali dia berdiri. Berarti lebih pendek. Tidak sampai seperti Al-Baqarah sepenuh. Kurang daripadanya. Thumma raka'a ruku'an tawila. Wahuwa dunar ruku'il awal. Kemudian dia ruku' kembali. Ruku' yang panjang tapi tidak sepanjang dibandingkan dengan ruku' yang pertama. Thumma sajadah. Kemudian dia pun sujud. Tentunya setelah sujud dia duduk. Duduk sujud kemudian sujud kembali. Dan di sini tidak disebutkan. Thumma qama qiyaman tawila. Kemudian dia bangun kembali dan berdiri. Baca, membaca bacaan yang panjang. Wahuwa dunal qiyamil awal. Yang tidak sepanjang tentunya bacaan pada rakaat pertama. Lebih pendek, bahkan lebih pendek daripada bacaan rakaat pertama setelah bangun daripada rukuk. Lebih pendek daripada itu. Thumma raka'a ruku'an tawilan wahuwa dunar ruku'il awal. Kemudian dia rukuk, rukuk yang panjang. Juga dia tidak sepanjang daripada rukuk yang pertama. Pada rakaat pertama. Lebih pendek daripada rakaat pertama. Rukuk pada rakaat pertama. Bahkan lebih pendek daripada rukuk yang kedua pada rakaat pertama. Thumma rafa'a faqama qiyaman tawila. Setelah rukuk, dia bangun kembali, berdiri yang panjang. Wahuwa dunal qiyamil awal, enggak sepanjang sebelumnya. Thumma raka'a ruku'an tawila. Wahuwa dunal ruku'il awal. Kemudian dia rukuk kembali, tidak sepanjang rukuk sebelumnya. Thumma sajada. Kemudian dia pun sujud. Tentu setelah sujud, ya, dia duduk kembali, sujud kembali, baru membaca tahiyat dan selesai dengan salam. Tapi dipendekkan di sini. Karena dia enggak mudah paham. Thumman saraf. Kemudian dia pun selesai salat. Waqad jalatish syamsu. Maka matahari pun telah usai dari gerhananya. Fa khataban nas. Beliau pun berpidato kepada manusia. Muttafaqun alai. Hadis inilah hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Dan lafaz ini adalah lafaz yang dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullah taala. Adapun dalam sebagian riwayat lainnya dalam riwayat Muslim, shallahina kasafati syamsu 8 rakaatin. Dia salat ketika matahari terjadi gerhana dengan 8 kali rukuk fi arba'i sajadat. 4 sujud. Berarti 2 rakaat 8 kali rukuk. Berarti setiap rakaat 4 kali rukuk dalam riwayat Muslim. Baca, rukuk, bangun lagi, baca lagi, rukuk lagi, bangun lagi, baca lagi, rukuk lagi, bangun lagi, baca, rukuk lagi. Setelah itu baru bangun dan sujud. Melihat Muslim berapa? 8 kali dalam 2 rakaat. Berarti masing-masing rakaat 4 kali rukuk. Wa an Aliyyin mithlu dzalik, dalam riwayat Ali seperti itu pula. Walahu an Jabir. Dan dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir, shalla sitta raka'atin bi arba' sajadat. Rasulullah salat dengan 6 kali ruku' dalam 1, dalam 2, dalam 4 sujud. Berarti 1 rakaat 3 kali sujud. Wa li Abi Dawud an Ubay bin Ka'b shalla raka'atin 5 rakaatin. wasajada sajadataini wa fa'ala fi tsaniyah mithla dzalik. Dalam riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah salat, maka dia ruku 5 kali ruku dalam rakaat pertama. Rakaat kedua 5 sepertinya, menjadi berapa kali ruku? 10 kali ruku dalam 2 rakaat. Maka ikhwan rahimakumullah, ini adalah merupakan yakni beberapa riwayat yang berselisih satu sama lainnya. Ada riwayat yang menjelaskan 2 kali rukuk dalam satu sujud, ada yang 4 kali, ya, ada yang 3 kali rukuk, bahkan ada yang 5 kali rukuk dalam satu rakaat. Padahal ikhwan rahimakumullah, tidaklah terjadi gerhana kecuali sekali saja pada masa Rasulullah SAW. Hanya sekali. Tapi ada beberapa riwayat dari Jabir, ya, dari riwayat-riwayat lainnya, dari Ali, dari Ubay bin Ka'ab. Padahal cuma sekali. Ada yang menyebutkan 4 kali ruku, 2 kali ruku, 5 kali ruku dalam satu rakaat, 8 kali ruku dalam 2 rakaat. Dan kebanyakan ulama merajihkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Para ahli hadis, ahli tahqiq, merajihkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dengan 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Dan selain itu dilemahkan oleh para ahli hadis. Di antara yang melemahkan adalah Imam Syafi'i, Ahmad, Imam Bukhari, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim dan lain-lain. Adapun riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan bacaan yang panjang, ikhwan rahimakumullah. Sepanjang Baqarah itu rakaat pertama, berdiri pertama, kemudian lebih pendek, selanjutnya lebih pendek dan selanjutnya lebih pendek. Dan ini semua disesuaikan dengan, kata Ibn Taymiyyah, disesuaikan dengan durasi panjang pendeknya gerhana, karena berbeda-beda. Kadang lama, kadang dia sebentar. Disesuaikan dengan gerhana. Selesai gerhana, selesailah sholat. Ikhwani rahimakumullah, karena perbedaan riwayat tadi yang menunjukkan yakni berbedanya jumlah rukuk dalam setiap rakaat, maka berselisihlah para ulama dalam kaifiat salat khusuf, dalam bilangan rukuknya. Mazhabnya Hanafiyah, pengikutnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, mengatakan salat gerhana dikerjakan dengan 2 rakaat sebagaimana salat-salat lainnya, tanpa diperbanyak rukuknya, tetap sebagaimana salat lainnya. Ini adalah pandangan Hanafiyah. Mereka landaskan dengan riwayat Abu Dawud, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini fa atala fihima al-qiyam wa injalat asy-syamsu. Yang bunyinya, Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi salat 2 rakaat, dia panjangkan padanya bacaan, kemudian selesailah gerhana. Hadis ini menjadi landasan Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya bahwasanya dalam salat gerhana enggak ada perbedaan, sama dengan salat-salat lainnya, tetap 2 rukuk dalam 2 rakaat. Adapun jumhur ulama, mereka mengatakan bahwasanya salat ini dikerjakan dengan 4 kali rukuk dalam 2 rakaat, berarti setiap rakaat 2 kali rukuk. Dan mereka merajihkan hadis Aisyah radhiyallahu taala dan hadis Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama dari Maghrib, ya, ulama dari Maghrib Andalus, kata beliau, dan dia adalah merupakan ulama yang paling dalam ilmunya dalam mazhab Malik, hadzan alhadithan min ashahhi ma ruwa fi hadzal bab. Dua jalur ini dari Aisyah dan Ibnu Abbas adalah merupakan jalur yang paling sah, yang paling benar dari semua hadis-hadis yang menceritakan tentang bab ini. Adapun ulama-ulama Hanabilah memandang boleh seorang mengerjakan satu daripada yakni jenis-jenis hadis ini. Kata mereka boleh dikerjakan dengan 2 kali rukuk, 1 rakaat, 4 kali rukuk, 5 kali rukuk. Kata mereka boleh dipilih. Karena semuanya hadisnya kata mereka ya diriwayatkan dari jalur-jalur yang sahih yang benar. Tetapi sulit kita untuk mengatakan demikian karena gerhana hanya sekali terjadi pada masa Rasulullah SAW. Tidak mungkin semuanya pernah dikerjakan Nabi, padahal Nabi mengerjakan hanya sekali saja. Karena itulah mereka mencari tarjih. Mustahil disatukan riwayat ini, mustahil semuanya benar. Maka dari jalur-jalur yang mereka teliti, yang paling sah adalah hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas, bahwasanya dalam 1 kali rukuk, dalam 1 kali sujud, dalam 1 rakaat terdapat 2 kali rukuk. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Faqad warada fi salatil kusufi anwa'." Telah terdapat banyak riwayat dalam salat kusuf atau gerhana. "Walakinna alladhi istafadha 'inda ahli ilmi bi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu al-Bukhari Muslim min ghairi wajhin wa huwa alladhi istahabbahu akthar ahli ilmi ka Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah annahu shalla bihim rak'atayn fi kulli rak'atin ruku'an." Kata Ibnu Taimiyah, banyak riwayat dalam solat gerhana, tetapi yang paling masyhur di kalangan para ulama yang mengetahui tentang sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari banyak jalur, dan itulah yang dianjurkan oleh kebanyakan para ulama seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, bahwasanya dikerjakan dalam 2 rakaat, setiap rakaat 2 kali rukuk. Berkata Syekh Mas'ud Al-Albani rahimahullah taala, salah seorang ulama hadis yang paling pakar dalam hadis di abad ini, "As-sawabu annaha ruku'an fi kulli raka'ah." Yang benar adalah 2 kali rukuk dalam setiap rakaat. Sebagaimana terdapat dalam hadis Aisyah, al-lain daripada sahabat Rasulullah SAW. "Wa ma siwa dhalika imma dha'if aw syadz la yahtaj bih." Selain daripada riwayat itu, maka riwayatnya adalah lemah, syadz, yang ganjil, enggak dapat dijadikan sebagai hujjah. Nah, kemudian terjadi khilaf antar ulama jika gerhana ini terjadi dalam waktu-waktu yang dilarang salat padanya. Maka khilaf ini pun dibangun dengan khilaf para ulama tentang hukum salat, yakni yang dikerjakan di dalam waktu-waktu yang terlarang. Bagaimana jika terjadi ketika matahari di atas kepala, waktu terlarang, dan seterusnya. Tetapi yang lebih rajih wallahu taala alam bahwasanya tetap dikerjakan karena ini merupakan salat zawatul asbab. Salat yang memiliki sebab yang tidak berkaitan dengan waktu yang terlarang. Sebagaimana salat apa? Tahiyatul masjid. Walaupun antum masuk ketika matahari pas di kepala, masuk ke masjid silakan salat tahiyatul masjid. Walaupun antum masuk ketika matahari mau tenggelam, silakan salat tahiyatul masjid. Karena dia adalah salat yang berkaitan dengan sebab tertentu. Yang dilarang adalah sholat sunat mutlak tanpa ada sebab. Itu yang dilarang. Adapun ada sebab, dan ini adalah merupakan bagian dari persolat yang ada sebabnya, yakni sebabnya gerhana itu sendiri. Baca, kita selesaikan bab ini malam hari ini. Baca di sini. وقال مصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جس النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط bukan qattun tapi qattu إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata tidak pernah berhembus angin kecuali Rasulullah seketika bersimpuh duduk di atas kedua lututnya sembari berkata dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmat dan jangan kau jadikan dia sebagai azab. Rawahu Syafi'i wa Tabrani. Hadis ini dhaif. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umm. Dikutip oleh Imam Tabrani dan Abu Ya'la dari jalan Husain bin Qais dari Ikrimah. Dan Husain ini sendiri adalah perawi yang ditinggalkan hadisnya, mendapat gelar matruk, ditinggalkan hadisnya, maka dengannya hadis ini menjadi lemah. Adapun hadis ini kandungannya, kandungan maknanya, angin itu adalah merupakan rahmat yang Allah kirimkan kepada manusia, dan boleh jadi suatu saat merupakan azab. Terbayang, ini angin yang Allah kirimkan, ini angin rahmat, ya, angin yang sepoi-sepoi menghembus, terasa nikmat, dingin, ini angin rahmat, dan Allah mampu membalikkan angin ini menjadi azab, sebagaimana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu dengan angin, ya, kaum 'Ad Allah hancurkan dengan angin yang berterusan 7 hari 8 malam, hancur semuanya, habis. Bayangkan angin puting beliung itu jika melewati suatu tempat hancur porak-poranda, kapal diangkat, angin puting beliung yang besar, kapal diangkat, apalagi rumah-rumah, maka menjadi azab. Allah SWT jadikan angin sebagai rahmat atau azab kepada manusia. Maka ketika angin berhembus kencang, Rasulullah berdoa semoga jangan jadi angin ini menjadi azab bagi mereka. Berkata Nabi SAW, nusirtu bis sabah wa uhlikat 'adun bid-dabbur. Aku ditolong Allah dengan angin Sabah ketika dikepung oleh musuh-musuh Rasulullah, tentara sekutu Quraisy, Qatafan, munafiqun, 10,000 mereka semua diporak-porandakan dengan angin Sabah namanya. Hancur semua yang mereka bangun, kemah-kemah mereka runtuh, periuk-periuk mereka telungkup, kuda-kuda mereka berlarian, akhirnya mereka pun pulang kembali. Kata Rasulullah, nusirtu bis sabah, aku ditolong Allah dengan angin sabah. Dan dibinasakan kaum 'Ad dengan angin yang disebut namanya dabbur. Subhanallah, ya, anginnya begitu kuatnya, kencangnya, suaranya masya Allah, menakutkan. Allah berfirman, wa arsalna riyaha lawaqih. Terkadang kami kirim angin, kata Allah, lawaqih, untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Itu yang mengawinkan apa namanya sebagian tumbuh-tumbuhan, ya, apa namanya, daripada bunga-bunga itu, putih-putih bunga itu yang kemudian dikirimkan angin sehingga terjadilah pembuahan. Itu tugas angin yang Allah SWT jadikan. Subhanallah. Tapi dengannya Allah mampu mendatangkan azab. Semuanya terangkat, kayu-kayuan terangkat, rumah-rumah terangkat. Subhanallah. Naam, baca hadis terakhir. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu shala fi zalzalatin 6 raka'at wa 4 sajadat wa qala hakadha salatul ayat. Rawahu al-Baihaqi wa dhakara asy-Syafi'i an 'Ali ibn Abi Thalib radiyallahu anhu misluhu duna akhiri. Baik ikhwan, adapun hadis yang tadi tentang angin, kenapa disebutkan dalam salat istisqa, apa kaitannya, wallahu ta'ala alam. Kaitannya adalah ketika terjadi peristiwa-peristiwa alam yang menunjukkan kuasa Allah SWT, hendaklah seorang mukmin berdoa kepada Allah SWT. Angin kencang, hujan deras, dan seterusnya, ya, hendaklah dia berdoa kepada Allah SWT. Sebagaimana terjadi gerhana, Rasulullah perintahkan mereka berdoa, maka ketika angin kencang ini pun hendaklah seorang hamba berdoa kepada Allah, karena takut dengan bencana yang Allah akan datangkan. Nabi itu kalau andai kata angin kencang, belum hujan turun, dia khawatir. Sebagaimana diriwayatkan oleh istri-istri beliau, muka beliau nampak khawatir jangan sampai angin itu menjadi bencana bagi umatnya. Ketika turun hujan, maka dia bersyukur kepada Allah SWT. Adapun hadis yang terakhir ikhwan tentang bab ini, bab salat istisqa, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anhu shalla fi zalzalatin 6 rakaat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia, yakni Ibnu Abbas, salat ketika terjadi gempa 6 rakaat, 6 rakaat. Maksudnya 6 rukuk wa arba' sajadat, dan 4 sujud. Sebagaimana biasa. Wa qala hakadha salatul ayat, berkata Ibnu Abbas, inilah dia salat jika datang ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Rawahul Baihaqi. Berarti setiap rakaat berapa? 3. 3 kali ruku. Rawahul Baihaqi. Wa dzakara Syafi'i an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mithluhu dun akhirih. Dan telah diriwayatkan Imam Syafi'i dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu riwayat seperti itu pula, tanpa ada ucapan ha kata salatul ayat. Berarti ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat ketika gempa terjadi dengan 6 kali rukuk, ya. Setiap satu kali rakaat, satu rakaat 3 rukuk, dengan 3 rukuk dalam satu rakaat, dan tentunya 2 kali sujud sebagaimana biasa. Dan hadis ini derajatnya hasan. Dan ini adalah merupakan perbuatan yang diperbuat oleh sahabat, bukan dari Nabi SAW. Tetapi karena dia berkaitan dengan tata cara ibadah, tentulah perbuatan ini tidak akan mungkin dikarang-karang sahabat. Mereka mustahil membuat bid'ah dalam suatu amal ibadah mereka. Pastilah mereka mengetahui ini pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun hadis ini mauquf, tapi dia memiliki hukum hadis marfu' yang terangkat sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat ini Ibnu Abbas memerintahkan agar umat melaksanakan perbuatan ini. Ketika terjadi tanda-tanda alam, kejadian-kejadian besar. Bahkan sebagian ulama mengkiaskan dalam perkara-perkara lain. Hujan lebat, banjir, angin kencang, bencana-bencana alam, musibah lainnya dan seterusnya. Berkata Ibnu Taimiyah, yusalla li kulli ayatin kama dalal ala dhalika sunan wal athar. Hendaklah salat dikerjakan ketika muncul peristiwa-peristiwa besar yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-muhaqqiquna min ashabi Ahmad wa ghairuhum, berkata ahli ilmu, para ulama ahli tahqiq dari madzhab Imam Ahmad, wa hadhihi salatu rahbatin wa khauf, inilah dia salat dalam kondisi takut. Ya. Kama anna salat al-istighfar salat raghbatin wa raja. Sebagaimana salat istighfar adalah salat karena rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara Allahu ibadahu an yad'uuhu khaufan wa tama'a. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa dalam kondisi berharap dan dalam kondisi takut. Berkata Ibnu Qayyim, at-takhwifu innama yakunu bima huwa sababun lisyarri wal khauf. Ancaman Allah itu terjadi, yakni ketika Allah mengirim apa-apa yang membuat manusia menjadi takut, seperti gempa, angin kencang, dan seterusnya. Maka Rasulullah berkata, faida ra'aitum ayatan fasjudu. Sebagaimana Tirmidzi meriwayatkan dan Abu Dawud, jika kalian melihat tanda-tanda seperti itu maka sujudlah. Tadullu ala anna sujuda syuri'a 'indal ayat. Diperintahkan sujud ketika datang ayat-ayat seperti ini, tanda-tanda alam seperti ini. Maksudnya adalah salat. Tetapi sebagian ulama berpandangan, la tusalla salawat al-kusub li hudutsi sawa'iq aw awasif syadidah. Sebagian mengatakan tidak layak dikerjakan salat-salat ini ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar seperti gempa dan lain-lainnya, karena peristiwa terjadi pada masa Nabi SAW dan Nabi tidak pernah dinukil diriwayatkan beliau mengerjakannya. Dia hanya mengerjakan salat kusuf saja. Oleh karena itu lebih utama adalah mencukupkan diri dengan riwayat yang ada dari Rasulullah SAW. Adapun dalam kondisi takut, ketika melihat tanda-tanda alam, peristiwa-peristiwa alam yang merupakan sebab, tetapi tentunya dalam perkara yang tidak boleh agama ini, tata cara ibadah seperti ini dijalankan dengan mengkiaskan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu mereka berpandangan peristiwa ini hanyalah dikerjakan ketika terjadi sholat gerhana saja. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada dua pendapat. Sebagian menyunahkan, walaupun dari Nabi enggak ada, dari Ibnu Abbas tadi ada, ya, dari Ibnu Abbas ada ketika gempa. Mengkiaskannya kepada setiap bentuk kejadian-kejadian alam adalah merupakan mengkiaskan sesuatu perkara dalam ibadah yang dilarang. Oleh karena itu cukuplah mengerjakan apa-apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Tentunya, yakni ikhwan rahimakumullah, hadis ini walaupun bukan berbicara tentang gerhana, tapi jelas kaitannya bahwasanya ada satu kesatuan menyatukannya, bahwasanya ini diperbuat ketika datang tanda-tanda besar, peristiwa-peristiwa alam yang membuat seorang hamba selayaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengannya. Wallahu taala alam. Dengan demikian selesailah pembahasan kita dalam bab salat gerhana. Insyaallah minggu depan Allah akan berikan kita kemudahan untuk melanjutkan dalam salatul istisqa, salat minta hujan. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.